بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين ثم صلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد ابن عبد الله الأمين أفضل الأنبياء وأشرف النبيين وعلى آله الطاهرين وأصحابه أجمعين ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين أما بعد إخوان في الدين أعزني وأعزكم الله تعالى جميعا pada pertemuan malam kedua di malam hari yang berbarokah ini pada pembacaan kisah tentang Raja Herakl dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada para pembesar kerajaan yang ada ketika itu termasuk pembesar kerajaan Romawi yakni Herakl untuk masuk memeluk agama Islam. Pada pertemuan malam pertama dari pembacaan kisah ini telah kita sebutkan tentang alur cerita pemanggilan Raja Herakl kepada rombongan dagang dari Quraisy yang dipimpin oleh Abu Sufyan, Sohar bin Harb, yang waktu itu masih musyrik namun akan datang nanti bahwasanya dia akan memeluk agama Islam beberapa tahun setelah kejadian ini, tepatnya pada tahun ke-8 Hijriah, dan bagus Islamnya. Dari bagian awal akan kisah ini telah kita baca, beriskan tentang Raja Herakl mencari informasi lebih jauh tentang seorang nabi atau enam seorang yang mengaku nabi di kota Mekah yang mengirim kepada dia surat untuk mengajak masuk memeluk agama Islam. Dia memberikan pertanyaan demi pertanyaan kepada orang yang lebih dekat nasab keturunannya, dalam hal ini adalah Abu Sufyan, untuk mengenal lebih jauh, mengecek lebih jauh siapa yang dimaksud dengan nabi ini, apakah betul enam tentang pengakuan kenabian tersebut ataukah tidak. Kita akan baca lanjutannya sampai pada ucapan Herakl tentang pertanyaan demi pertanyaan yang dilontarkan kepada Abu Sufyan. Kaifakana qitalukum iyyahu, bagaimana peperangan yang terjadi antara kalian dengan nabi tersebut. Abu Sufyan memberikan jawaban bahwasanya al-harbu bainana wa bainahu sujal yanalu minna wa nanalu minhu. Peperangan yang terjadi antara kami dengan dia silih berganti, terkadang kami menang, terkadang juga dia yang menang. Sampai di sini hadisnya, kita akan lanjutkan kata Ibnu Abbas sebagai perawi akan hadis ini. Qala, kata Raja Herakl, lagi pertanyaan demi pertanyaan yang dilontarkan kepada Abu Sufyan. Mada ya'murukum, apa yang dia, yakni nabi tersebut perintahkan kepada kalian? Apa yang nabi tersebut perintahkan? Ya, apa isi dakwaannya? Apa kandungan ajakannya kepada kalian? Yaqul, yang dia katakan, yang dia ajak, yang dia dakwahi, wa'budullaha wahdahu la tusyriku bihi syai'an watruku ma yaqulu aba'ukum. Bahkan Abu Sufyan itu mengetahui apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam ajak mereka, sedangkan Abu Sufyan ketika ini masih musyrik. Jadi nabi tersebut mengatakan beribadalah kalian kepada Allah semata dan janganlah kalian menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Tinggalkanlah apa yang bapak-bapak kalian katakan. Jangan mengikuti sekedar ucapan orang tua, jadi tanpa ada landasan hukumnya. Jadi menurut Abu Sufyan, nabi tersebut, yakni Nabi sallallahu alaihi wasallam, menurut informasi yang ada sampai kepada dia, diberitahukan juga kepada Raja Najasyi bahwasanya diperintahkan adalah tauhid. Yang diperintahkan adalah untuk beribadah kepada Allah semata, dan dia pun melarang untuk melakukan kesyirikan. Sama persis dengan jawaban yang diberikan oleh Ja'far bin Abi Thalib dari pengakuan dia di hadapan Raja Najasyi. tentang dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sama, karena datang dari sumber yang sama, otomatis akan sama juga jawabannya, tidak ada perbedaannya. Nah, tinggalkan apa yang dikatakan oleh bapak-bapak kalian, ini pun ajakan, dakwahan, kandungan dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mendengar ucapan orang tua bukan cuma sekedar ucapan mereka, namun apabila menyelisihi syariat, nah kita tinggalkan. Seandainya pun itu adalah ucapan orang tua kita. Lanjutan dari ucapan Abu Sufyan, masih menerangkan kepada dia tentang perincian dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ya'muru nabi sholati waz zakati was sidqi wal afaf was silah. Dia yakni Nabi sallallahu alaihi wasallam juga memerintahkan kita untuk menegakkan salat, menunaikan zakat, bertutur kata jujur, menjaga kehormatan diri serta menjalin hubungan silaturahmi. Nah, Abu Sufyan dia tidak ada menambahkan, tidak ada mengurangan. Nah, mengurangkan, mengurangi. Yang disampaikan adalah kejujuran. Seperti inilah dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengajak kepada kebajikan, salat, zakat, bertutur kata jujur, kemudian menjaga kehormatan diri, demikian juga menyambung tali silaturahmi. Nah, titik sampai di sini pertanyaan yang dilontarkan oleh Raja Hirokal kepada Abu Sufyan, ingin mengetahui lebih dekat tentang siapa yang dimaksud dengan nabi tersebut. Lanjut hadisnya, kata Ibnu Abbas, faqala liturjuman, akhirnya Raja Hirokal mengatakan kepada si penterjemah ahli bahasa dari bahasa Ibrani yang digunakan ketika itu di enam kerajaan Romawi Bizantinium, diterjemahkan ke dalam bahasa Arab orang yang diajak bicara, ya, dalam hal ini adalah Abu Sufyan. Kullahu sa'altuka an nasabihi fatakarta annahu fikum dunasab. Hirokal mengatakan kepada penterjemahnya, katakanlah kepada dia, ini yani katakan kepada nam Abu Sufyan, terjemahkan kepada dia bahasaku. Aku tanyakan kepada engkau tentang garis keturunannya dan aku pun memberikan jawaban bahwasanya dia adalah orang yang memiliki garis keturunan yang terpandang. Artinya pertanyaan demi pertanyaan akan diterangkan apa maksud dan tujuan dia menanyakan pertanyaan seperti itu. Karena tidaklah pertanyaan tersebut dilontarkan kecuali memiliki pondasi pengetahuan. Karena selain dia adalah seorang raja, yakni Hirokal, dia juga memiliki ilmu agama. Dia juga memiliki pondasi ilmu agama. Engkau memberikan jawaban bahwasanya dia adalah orang yang memiliki garis keturunan yang baik. Fakadhalika ar-rusul tub'atsu fi nasabi qaumiha. Demikianlah para rasul, mereka diutus pada garis keturunan terbaik dari kaumnya. Jawaban pertama, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam memiliki garis keturunan yang baik. Dan ilmu pengetahuan yang ada pada Raja Hirokal bahwasanya demikianlah para rasul diutus diambil dari keturunan terbaik. Artinya ini tanda pertama, dia punya tanda pertama bahwasanya dia nabi, dia rasul. Akan membuka pencerahan demi pencerahan. Dia akan terangkan secara terperinci tujuan dan maksud kenapa dia melontarkan pertanyaan demi pertanyaan tersebut. Dalam hadis kata Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, innallaha istafa minan nasi al-arab wa istafa minal arabi Hashim wa istafa minal Hashim wa istafa minal arab Quraisy wastofa minal Quraish Hashim wastofa na'am wastofani min Hashim. Aku kama kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala memilih bangsa Arab, yakni yang lebih dimuliakan daripada umat manusia. Di antara kalangan bangsa Arab, Allah Subhanahu wa taala lebih memuliakan kaum Quraisy. Kaum Quraisy adalah kaum yang paling mulia lebih daripada yang lainnya di kalangan bangsa Arab. Allah memuliakan Bani Hashim dari Quraisy. Kemudian Allah memilih aku dari Bani Hashim. RT garis keturunan Rasulullah SAW adalah garis keturunan yang terbaik. Makanya kata Rasulullah SAW di akhir hadis tersebut, fa'ana khairun nasi, fa'ana nam khairun nas nafsan wa buyutan. Aku adalah sebaik-baik orang secara individual dan juga naam keluarga. Secara pribadi aku orang yang paling terbaik. Secara keluarga, keluargaku yang paling terbaik, garis keturunanku. Dan seluruh nabi diangkat dari naam garis keturunan terbaik dari kaumnya. Wa sa'altuka hal qala ahadun minkum hadzal qawla? Fa dzakarta alla. Fa qultu law kana ahadun hadza, law kana ahadun qala hadzal qaul qablahu la qultu rajulun yata'assi biqaulin qila qablahu. Ini maksud dan tujuan dari pertanyaan yang kedua. Aku tanya kepada engkau, diterangkan kepada penterjemahnya, kemudian penterjemahnya tersebut mentranskrip ke atau menerjemahkan lagi ke dalam bahasa Arab kepada Abu Sufyan. Aku tanyakan kepada engkau, apakah ada seseorang yang pernah mengucapkan ucapan yang sama yang diucapkan oleh Nabi tersebut sebelum dia? Engkau katakan tidak. Seandainya engkau menjawab iya, niscaya aku akan memiliki spekulasi bahwasanya, oh, orang ini cuma mencontoh ucapan yang dia pernah dengar dari orang sebelum dia. Kalau begitu tidak. Kalau begitu ini ucapan yang baru datang, yang barusan kalian dengar. Namun datang dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena dalam Al-Qur'anul Karim kata Allah Subhanahu wa taala, yu'allimuhu basharun lisanun. Yu'allimuhu basharun lisanun arabiyyun. Nah, wa hadha lisanun arabiyyun mubin. Ya Allah Subhanahu wa taala menafikan bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam menerima Al-Qur'an atau mempelajari Al-Qur'an dari orang sebelum beliau. Allah menafikan hal tersebut, beliau tidak mempelajari itu. Al-Qur'an beliau tidak pelajari dari umat sebelumnya atau orang sebelumnya. Al-Qur'an turun dari sisi Allah Subhanahu wa taala kepada beliau. Jadi spekulasi untuk atau nam jawaban yang diberikan oleh Abu Sufyan bahwasanya ini ucapan yang belum pernah kami dengar dari seorang pun sebelum dia. Artinya ini barusan kami dengar. Wa sa'altuka hal kana min abaihi min malik? Fadzakarta alla. Qultu fa law kana min abaihi min malak, min malikin. Qultu rajulun yatlubu mulka abi. Dan aku katakan kepada engkau pertanyaan yang ketiga. Maksudnya apakah ada dari orang-orang tua sebelumnya, para pendahulunya, itu bapak, kakek-kakek buyut dan nenek moyang dia, yang pernah menjabat sebagai seorang raja? Engkau menjawab tidak. Kalau seandainya engkau menjawab iya, niscaya aku akan mengatakan bahwasanya bisa jadi orang yang dimaksud Nabi tersebut, dia ingin merebut kembali kejayaan yang pernah runtuh dari milik bapak-bapak dia sebelumnya. Karena aku menjawab tidak, kalau begitu bukan. Yang dia cari bukan kerajaan. Nah, orang ini bukan cari kekuasaan. Demikian juga, ini sebagai tanda terbesar bahwasanya kalau begitu ada menjurus kepada tanda-tanda kenabian. Bukan kepemimpinan yang dia cari. Bukan kejayaan yang dia cari. Bukan agar diangkat menjadi seorang raja yang dia cari. Berikutnya lagi, wa sa'altuka hal kuntum tattahimunahu bil kadhib qabla an yakula ma qala fadzakarta alla faqad arifu annahu lam yakun liyadaral kadhiba 'alan nas wa yakdhiba 'ala Allah. Aku bertanya kepada engkau, apakah pernah kalian mendapati dia berdusta, Nabi yang dimaksud tersebut, dan engkau menjawab tidak. Dengan kejujuran Abu Sufyan mengatakan tidak, kami tidak pernah mendapati dia berdusta. Bahkan kaum Quraisy sendiri seluruhnya sepakat. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajak mereka pertama kali di awal periode kota Makkah, pertama kali turun ucapan Allah Subhanahu wa taala, wa andhir asyiratakal aqrabin. Berikanlah peringatan kepada anggota keluarga terdekat engkau. Jadi antara awal-awal ayat Al-Qur'anul Karim yang turun kepada beliau. Akhirnya beliau naik ke Bukit Shafa, kemudian mengumpulkan umat manusia terkhususnya penduduk kota Makkah ketika itu. Dan ucapan beliau, ya sobaha, berteriak dengan suara yang lantang. Seketika penduduk kota Makkah seluruhnya berkumpul. Ya, ucapan tersebut untuk memanggil khalayak ramai. Setelah melihat mereka berkumpul, barulah sallallahu alaihi wasallam beliau berorasi di hadapan penduduk kota Makkah dengan ucapan beliau, "Nam ara'aitum law qultu lakum anna jaysan aramram ja'u min wara'i hadzal kathif yuridunakum hal kuntum saddaqtumuni?" Apa anggapan kalian seandainya aku mengatakan bahwasanya di balik bukit kecil ini ada rombongan pasukan yang sangat banyak datang untuk menyerang kalian? Apakah kalian membenarkan aku? Apakah kalian percaya kepadaku? Kaum Quraisy seluruhnya memberikan jawaban tanpa ada perselisihan di antara mereka. Ma jarabna alaika kadiban, kami tidak pernah mendapati satu kedustaan pun dari engkau. Akhirnya mereka pasti percaya. Mereka pasti percaya dengan ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barulah beliau mencapaikan kepada penduduk kota Makkah, kaum Quraisy ketika itu, fa inni undirul lakum baina yaday adabin alim, karena aku memberitakan kepada kalian akan datang setelah kehidupan ini siksaan yang pedih. Dari situlah mereka mengingkari. Wa ila, di awal mereka mengatakan bahwasanya kami tidak pernah mendapati engkau berdusta sekalipun. Musuh pun mengakui bahwa beliau adalah orang yang jujur. Termasuk di sini Abu Sufyan mengatakan, Raja Hirakal mengatakan kepada Abu Sufyan, aku tanya kepada kalian, apakah karena pernah kalian mendapati dia dusta? Abu Sufyan memberikan jawaban, tidak. Dari jawaban ini, Raja Hirakal memiliki satu pemahaman penting tentang tanda-tanda kenabian. Dia mengatakan bahwasanya, aku sudah tahu bahwasanya dia tidak mungkin untuk berdusta kepada manusia. Tidak mungkin berdusta atau mendustakan manusia. Terlebih-lebih lagi kalau begitu, kalau tidak ada keuntungan dia berdusta kepada manusia, kalau begitu untuk apa dia berdusta atas nama Allah Subhanahu wa taala? Artinya ini juga termasuk tanda bahwasanya nabi atau rasul adalah seseorang yang dikenal tentang kejujurannya, dan kalian pun mengakui akan hal tersebut. Kalau begitu ini tanda-tanda yang berikutnya. Semakin masuk ke dalam benak Raja Hirakal tentang pengakuan akan kenabian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari informasi yang dia gali melalui orang yang paling tahu tentang garis keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lanjut hadisnya, kata Ibnu Abbas, kata Raja Hirakal berikutnya, wasa'altuka asyrafun nasi attaba'uhu am du'afa'uhum fadzakarta anna du'afa'uhum ittaba'u wa hum atba'ur rusul. Dan aku bertanya kepada engkau, apakah yang mengikuti nabi tersebut adalah para pembesar dari kaumnya atau bahkan justru orang-orang yang lemah, orang-orang kalangan du'afa? Engkau pun memberikan jawaban bahwasanya bahkan yang mengikuti dia adalah para du'afa, yakni orang-orang lemah. Dan demikianlah, hanya orang-orang lemahlah yang merupakan pengikut para rasul. Jadi dia pun tahu. Raja Hirakal pun memiliki pengetahuan, wawasan bahwasanya pengikut para rasul adalah dari kalangan seperti ini, orang-orang lemah. Orang-orang lemah. Apalagi di awal-awal Islam, yang mereka belum mengenal apa itu Islam, keuntungan apa yang bisa didapati ketika memeluk agama Islam. Orang-orang yang memiliki agorob duniawiya, yang memiliki ambisi duniawiya, mereka tidak akan masuk memeluk agama Islam karena tidak menjanjikan dunia di dalamnya. Nama-nama yang disebutkan ketika awal masuk agama Islam seperti Bilal bin Rabah, dan dia adalah budak. Nama semisal Naam Suhaib bin Sinan, dan juga adalah mantan budak. Nama-nama semisal Zaid bin Haritha, dan juga dia adalah mantan budak. Dan seterusnya. Nama-nama orang yang Naam dikenal dengan kelemahan. Pengikut para nabi, pengikut para rasul adalah dari kalangan orang-orang lemah kebanyakannya. Masih kata Raja Hirakal, wasa'altuka yaziduna am yankusun fatakarta annahum la yazidun fatakarta annahum yazidun wa kadhalika amrul imani hatta yatimma. Aku bertanya juga kepada engkau, apakah mereka terus bertambah, yani pengikutnya, atau justru berkurang? Engkau memberikan jawaban bahwasanya tidak, bahkan mereka bertambah. Dan demikianlah perihal keimanan sampai dia sempurna. Nah, dan ini pun termasuk tanda. Tanda-tanda dari dakwah Nabi yang hak adalah pengikutnya terus bertambah. Lagi ucapan Raja Hirokol, wasa'altuka ayartaddu ahadun sukhtatan lidinihi ba'da ayyadkhula fi fa dzakarta alla wa kadzalikal imanu hina tukhalitu bashashatahu alqulub. Aku bertanya juga kepada engkau, apakah ada seseorang yang murtad keluar dari agama tersebut setelah dia masuk ke dalamnya, masuk kemudian keluar dan menjadi benci kepada agama tersebut, dan engkau menyebutkan bahwasanya tidak ada. Dan demikianlah perkara keimanan sampai dia masuk ke dalam lubuk hati yang paling dalam. Nah, tidak ada seorang pun dijumpai di zaman tersebut bahwasanya ketika dia masuk memeluk agama Islam di zaman tersebut kemudian murtad dan membenci. Ada mungkin saya datang dari Sahih Muslim dan hadis Anas radhiyallahu anhu tentang seseorang yang dahulunya dia termasuk penulis wahyu dari salah satu kaum Ansor. Pernah menulis wahyu surat Al-Baqarah, pernah juga menulis surat Ali Imran. Kemudian dia murtad, mengikuti agama Nasara. Tidak diketahui dia membenci agama Islam, hanya murtad. Adapun yang dimaksud di sini oleh Raja Hirokar bahwasanya orang sudah masuk ke dalam agama Islam. Adakah di antara mereka yang keluar murtad kemudian membenci? Dan ini tidak ada, menurut Abu Sufyan. Dan dari sini, keterangan ini, Raja Hirokal mengambil kesimpulan bahwasanya ini termasuk tanda-tanda al-haq yang ada pada Nabi tersebut. Setelah keimanan masuk ke dalam lubuk hati yang paling dalam, tidak akan merasa ragu dengan agama tersebut atau agama Islam ini. Masih kata Raja Hirokal, wasa'altuka hal yagdir, dan aku bertanya kepada engkau apakah dia, yakni Nabi tersebut, curang, pernah melakukan tipu daya, tidak aman atau tidak jujur. Fadzakarta Allah wa kadzalika ar-rusulu la taqdir, dan aku menjawab saya tidak, Nabi tersebut tidak berdusta atau tidak curang, tidak melakukan tipu daya, tidak melakukan muslihat. Dan engkau menjawab tidak, dan demikianlah para rasul, mereka tidak pernah melakukan kecurangan. Tidak pernah melakukan kecurangan. Bahkan Rasulullah SAW pernah menyebutkan dalam hadis beliau, nahnu masyarul anbiya atau la yang bagi nabiyyin ayyakuna la yang bagi nabiyyin ayyakuna khainatal a'yun. Pada suatu majelis, dengan orang munafik, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ingin menyampaikan sesuatu kepada seseorang dari kalangan sahabat beliau, namun beliau tidak sampaikan. Keluar dari majelis tersebut, beliau barulah mengatakan kepada para sahabat, tadi orang tersebut adalah orang munafik, atau nama orang tersebut orang semacam demikian. Hanya saja aku tidak ingin memberitakan kepada kalian. Kata para sahabat, kenapa engkau tidak buat kode, mengkedipkan mata? Agar kita tahu bahwasanya dia inginkan ini dan itu. Nabi SAW mengucapkan bahwasanya la yang bagi linnabiyyin ayyakuna khainatal a'yun. Tidak pantas bagi seorang nabi untuk melakukan hal-hal semacam itu. Artinya sedetail itu saja beliau tidak lakukan, apalagi mau melakukan kecurangan, ketidakjujuran. Melanggar amanah itu tidak mungkin dilakukan oleh seorang nabi. Nabi tidak curang, nabi tidak muslihat. Dan ini juga pengetahuan atau wawasan yang ada pada Raja Hirokal bahwasanya para nabi tidak curang. Para rasul tidak melakukan tipu muslihat. Lagi kata Raja Hirokal, wasa'altuka bima ya'murukum. Fadzakarta annahu ya'murukum an ta'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an. Wa yanhakum an ibadatil awthani wa ya'murukum bis salati wa silki wal afaf. Dan aku bertanya kepada engkau, pada Abu Sufyan, apa yang diperintahkan kalian? Ini Nabi tersebut. Engkau mengatakan bahwasanya diperintahkan untuk beribadah kepada Allah semata, tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Yang diperintahkan adalah tauhid, yang dilarang adalah syirik. Dia melarang kalian untuk beribadah kepada berhala. Dia memerintahkan kalian untuk menegakkan sholat, untuk bertutur kata jujur, untuk menjaga kehormatan diri. Inilah isi dakwahan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan sampai pada titik ini, inilah pertanyaan demi pertanyaan yang dilontarkan oleh Raja Hirokal kepada Abu Sufyan dengan maksud dan tujuan untuk mengenal, mengetahui, mengecek lebih detail tentang apakah Nabi tersebut sekadar mengaku Nabi dan dia berdusta, atau memang betul dia adalah Nabi yang hak. Setelah itu semuanya, inilah pertanyaan-pertanyaan yang diulang kembali, dan dia menyebutkan tentang maksud dan tujuan dari pertanyaan yang dilontarkan kepada Abu Sufyan tersebut. Setelah itu dia katakan bahwasanya, fa in kana ma taqulu haqqan fa sayamliku mawdi'a qadamayya hatain. Seandainya apa yang engkau katakan tadi adalah betul, betul seluruhnya tanpa engkau menambah dan mengurangi, tanpa ada unsur kedustaan, maka kata Raja Hirokal bahwasanya niscaya dia akan menguasai kedua telapak kakiku ini, ya, apa yang aku berdiri di atasnya. Artinya Raja Hirokal mengakui kalau yang engkau sampaikan kepadaku tersebut adalah betul seluruhnya tanpa engkau karang-karang, tanpa engkau buat-buat, niscaya yang akan terjadi adalah pasti dia akan merebut apa yang berada di dua, di bawah kedua telapak kakiku ini. Ya, artinya pasti dia akan menguasai kejayaan, kerajaan, wilayah kekuasaanku ini. Nah, artinya Raja Hirokal mengakui akan hal tersebut. Raja Hirokal memiliki wawasan, pengetahuan tentang 6 tanda-tanda Nabi akhir zaman. Dan betul, sebagaimana yang Raja Hirokal katakan, dan itu firasat seorang raja sekaligus orang yang memiliki wawasan tentang 6 pengetahuan agama berkaitan dengan tanda-tanda Nabi akhir zaman, betul. Tepatnya di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, para sahabat radhiyallahu alaihi majma'in. 6 kaum muslimin berhasil meruntuhkan 2 negara adidaya besar ketika itu, termasuk Romawi dan juga Persia, tumbang di tangan Badui Arab. Nah, tumbang di tangan yang sebenarnya bangsa Arab ketika itu tidak terlalu disegani dibanding dengan negara-negara yang lainnya. Karena sebenarnya mereka tidak punya kejayaan, tidak punya kerajaan, tidak punya kekuasaan. Namun ini firasat seorang raja. Kalau apa yang kau ucapkan tersebut adalah betul adanya, tidak ada tambahan dan pengurangan, niscaya apa yang ada di bawah kedua telapak kakiku ini akan dikuasai oleh Nabi tersebut. Lanjut kata dia, wa qad kuntu a'lamu annahu kharijun lam akun adunnu annahu minkum. Aku sudah mengetahui bahwasanya dia akan keluar, yakni Nabi yang dijanjikan tersebut, dan dia punya pengetahuan yang datang dari kitab suci mereka tentang janji dari Nabi Isa akan keluar 6 seorang nabi di akhir zaman, dan itu mereka mengetahui dengan pasti. Al-Quranul Karim menceritakan kepada kita tentang pengetahuan yang ada pada Bani Israel sebelumnya, Ahlul Kitab dari kalangan Yahudi dan Nasoro, yang mereka memiliki kitab dari Allah yang turun melalui Nabi mereka. Mereka mengenal tentang kebenaran yang datang dari Nabi SAW sangat detail, seksama dan terperinci. Mulai dari pengetahuan tentang 6 tempat hijrah Nabi akhir zaman yang dimaksud. Bahkan beberapa kabilah dari Yahudi, dari Syam, mereka pergi menyusuri Jazirah Arab mencari di mana negeri tempat hijrah Nabi akhir zaman tersebut yang terletak di antara 2 bukit batu hitam, Al-Harrah, Harratain. Di dalam 2 bukit batu hitam tersebut terdapat perkebunan kurma yang sangat subur. Dan mereka mendapati seluruh jazirah Arab mereka telusuri, yang mereka dapati adalah kota Madinah. Mereka menanti-nanti datangnya sang Nabi yang dimaksud di kota Madinah, kota Yathrib. Nah, mereka mengetahui tentang tempat tinggal Nabi akhir zaman tersebut. Bahkan mereka pun mengetahui tentang sifat-sifat secara fisik dari Nabi akhir zaman tersebut. Disebutkan dalam Al-Quranul Karim juga, alladzina yattabi'una ar-rusula an-nabiyyal ummiyya alladzi yajidunahu maktuban indahum fit tawrati wal injil ya'muruhum bil ma'ruf wa yanhahum 'anil munkar wa yuhillu lahum at-tayyibati wa yuharrimu 'alaihim al-khaba'ith wa yadha'u 'anhum israhum wal aglala allati kanat 'alaihim. Ini diantara ciri-ciri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang kitab suci terdahulu, yakni Taurat dan Injil, menceritakan bahwasanya beliau adalah orang yang nama memerintahkan kepada kebajikan, mencegah daripada kemungkaran. Nabi yang datang yang nantinya adalah dia meletakkan kepada kalian perkara-perkara yang dahulunya mungkin berat, yang menjadi ringan di agama ini. Demikian juga menghalalkan yang baik-baik serta mengharamkan yang buruk-buruk. Itu sudah ada tertera di dalam kitab suci. Bahkan disebutkan juga bukan cuma Nabi tersebut ciri-cirinya, bahkan umat dari Nabi tersebut juga disebutkan di dalam kitab suci. Jadi dengan gambaran yang detail tentang umat ini, kebenaran umat ini pun sudah diterangkan. Muhammadun Rasulullah walladina ma'ahu asyidda'u alal kufari ruhama'u bainahum tarahum rukka'an sujjadan yabtaguna fadlan min rabbihim waridwana simahum fi wujuhihim fi min asari sujud dalika mathaluhum fi taurati wa mathaluhum fi injil. Bahkan ciri-ciri dari umat yang bersama Nabi SAW juga diterangkan. Bahwasanya mereka keras terhadap orang-orang kafir, lemah lembut sesama mereka. Mereka memiliki enam identitas, yakni bekas sujud di wajah mereka. Bahkan lebih daripada itu semuanya, nama Nabi yang dimaksud di akhir zaman pun mereka tahu dengan berita yang sampai kepada mereka. Nah, namanya adalah Ahmad. Namanya adalah Ahmad. Bahkan nama pun mereka tahu, mereka kenal. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala tentang orang Yahudi, orang Nasoro, dan di antara mereka adalah enam raja Khirakal di sini. Ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Falamma ja'ahum kitabun min 'indillah musaddiqul lima ma'ahum wa in kanu nam. Ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Allah menceritakan tentang orang Yahudi, orang Nasoro, yakni Bani Israel, Ahlul Kitab, bahwasanya mereka mengenal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana mereka mengenal tentang anak-anak mereka sendiri, anak keturunan mereka sendiri. Siapa di antara kita yang tidak mengenal anak keturunannya? Seperti itulah pengetahuan dan wawasan yang ada pada Ahlul Kitab tentang Nabi akhir zaman dimaksud tersebut. Makanya, Naam, Herakl begitu yakin bahwasanya kalau betul apa yang kau katakan tersebut adalah niscaya dia akan menguasai apa yang berada di bawah kedua telapak kakiku ini. Dan dia mengatakan di sini, ini yang kita terangkan tentang ucapannya Raja Herakl, wa qad kuntu a'lamu annahu kharijun, aku telah mengetahui bahwasanya dia akan keluar. Lam akun adunnu annahu minkum, hanya saja aku tidak menyangka bahwasanya ternyata dia keluar dari golongan kalian, bangsa Arab, karena mereka inginkan, yang mereka harapkan adalah keluar dari Bani Israel sebagaimana nabi-nabi yang lainnya keluar dari kalangan Bani Israel. Dan mereka tidak menyangka bahwasanya yang keluar dari malah justru bangsa yang ketika itu adalah bangsa yang dijajah seperti bangsa Arab. Nah, ini yang tidak disangka-sangka. Wailah, dia tahu bahwasanya sudah waktunya ini nabi akhir zaman keluar. Sudah waktunya nabi akhir zaman diutus oleh Allah. Dan pengetahuan itu ada. Tidak sampai di situ saja tentang pengakuan kebenaran Nabi tersebut, bahkan ucapan dia setelah ini yang lebih miris dan mengena lagi. Kata Raja Herakl, "Falau anni a'lamu anni akhlusu ilaihi latajashamtu liqa'ah, walau kuntu indahu lagosaltu an qadamihi." Nah, kata Raja Herakl bahwasanya kalau seandainya aku mampu untuk sampai kepada Nabi tersebut, karena Nabi SAW keluar dari kota Makkah, sekarang hijrah di kota Madinah ketika peristiwa ini terjadi, dan dia berada di Syam, artinya jarak yang sangat jauh, seandainya aku mampu untuk sampai kepada dia, sampai kepada Raja Nam, sampai kepada Nabi tersebut, niscaya aku akan melakukan perjalanan, seandainya pun aku harus merangkak, bertemu dengan dia, dan seandainya aku ada di sisinya, niscaya aku akan mencuci kedua telapak kakinya. Betul-betul Nam, barakallahu fikum jami'an, tentang pengakuan kebenaran Nabi tersebut. Bahkan dia punya harapan, dia punya cita-cita, seandainya aku mampu untuk bertemu dengan Nabi tersebut, niscaya aku akan lakukan, bahkan kalau perlu aku akan merayap, merangkak sampai bertemu kepada Nabi tersebut. Tidak sampai di situ, bahkan seandainya pun aku bertemu memang betul dengan dia, bisa bertemu, niscaya aku akan mencuci kedua telapak kakinya. Nah, dan ini cita-cita dia. cita-cita dari raja barakallahu fikum Herakles, pembesar kerajaan Romawi, bukan cuma sekedar menguasai satu wilayah kecil, semisal kabupaten atau kecamatan saja, tidak, bahkan raja, seorang pembesar yang dijadikan nomor satu di kerajaan raja Romawi, kerajaan Romawi, inilah dia Herakles, mengakui tentang kebenaran Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Bahkan dia punya angan-angan untuk beriman. Dia punya cita-cita untuk mengakui tentang kebenaran dan menyusul Nabi tersebut. Dan bagaimana dengan kelanjutan kisah ini? Insyaallah kita akan lanjutkan pada lain waktu. Masih ada sepertiga lainnya. Nah, apakah memang betul dia mau bertemu dengan Rasulullah SAW dan dia realisasikan hal tersebut? Ataukah memang betul dia mau mencuci kedua kakinya tersebut? Dan insyaallah kita akan lanjutkan pada 6 pertemuan berikutnya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Kita akhiri. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik.